mencari di mana. Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersama. Pergi. miliki untuk selamanya. Oh,

aku takkan peduli siapa yang berani mendekati kamu, akan ku bunuh. Aku hanya lelaki yang sedang cemburu. seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Thank you.

Darah ini ada tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Walaupun sebut namamu di setiap hembusan nafasku, ku sebut namamu, ku sebut. Rindumu yang pilu.

sini tuk sekedar menemani tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati malam-malam.